Kalau anda dapat musibah, hadapilah dengan tabah. Jikalau anda dapat musibah, hadapilah dengan tabah. Itu semua kehendak Tuhan, haruslah kita menerima.